Tresno tekan mati, aku pengen lali ke piye carane. De Gusti atiku ambyar rasane. Oh, iso nganti goblok koyo ngene, nangismu karo aku bahagiane ro liyane. Bola-bali ati mbok larani, nanging kowe tetep tak tresnani. Rasa sayangku tak setara kejeron, ketimbang saya wajur aku mundur alon-alon. Tresno iki rasane dadi edan. Saiki aku sadar kowe nangis neng pundakku. Tok cilik go bersandar nek wis mari ninggal aku. Tangis air matamu ku balas dengan cinta, tapi kasih sayangku kau balas dengan luka. Citra neng ati iki ben tak tambani, tulung kowe lungo wae, please don't back to me.